الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab ats-tsalits, ahkamus saydi, bab yang ketiga, masih dalam kitabul at'imah, hukum-hukum seputar berburu. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifis saydi wa hukmihi wa dalili mashru'iyyatihi, tentang definisi as-sayd, definisi berburu, dan hukumnya serta dalil disyariatkannya. Ta'rif as-saydi, definisi as-sayd, as-saydu lughatan, as-sayd secara bahasa, masdaru sada yasidu saydan, jadi dia merupakan masdar as-sayd dari kata sada yasidu saydan, ay qanasahu, membidiknya, memburunya. Wa akhdhuhu khilsatan wa hilah, dan menangkapnya secara khilsah, secara diam-diam tanpa disadari oleh hewan tersebut, dan dengan cara hilah, ya, dengan cara menipunya, memperdayanya. Sawa'un akana ma'kulan am ghaira ma'kulin, secara bahasa yang dimaksud as-sayd adalah memburu hewan, baik hewan itu hewan yang bisa dikonsumsi, dimakan, atau yang tidak dimakan. Wa utliqa 'alal masidi, namun penyebutan as-sayd itu biasanya dimaksudkan kepada hewan yang diburu, yang dibidik tersebut. Tasmiyatan lil maf'ul bismil masdar, ini merupakan penamaan yang dimaksud adalah objek tapi dengan sebutan masdar. Jadi as-saydu maknanya, meskipun as-sayd artinya buruan, tapi yang dimaksud di sini adalah hewan yang dijadikan sebagai sasaran, hewan yang diburu. Fa yuqalu lil haywanil masidi saydun, sehingga dikatakan kepada hewan, untuk hewan yang dibidik, hewan yang diburu, itu disebut sayd dalam bahasa Arab, maksudnya hewan buruan. Ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah, iqtinasu hayawanin halal mutawahhishin tab'an, secara istilah dalam syariat, sayd artinya iqtinas, membidik atau memburu hewan yang hukumnya halal, hukumnya halal, mutawahish, yang liar secara tabiat, tabiatnya liar, tabiatnya sulit untuk ditangkap secara normal. Ghairu mamluk, hewan tersebut bukan hewan yang dimiliki, tapi dia hewan liar. Wala maqdurin alaih, dan tidak pula seseorang mampu menangkapnya secara normal untuk disembelih secara normal pula. sehingga dilakukanlah cara-cara untuk memburunya, membidiknya dengan senapan atau dengan panah atau dengan tombak atau dengan menggunakan hewan yang dimanfaatkan untuk berburu, seekor anjing atau yang lainnya. Wal wahsyu, yang dimaksud al wahsy yaitu hewan yang liar. Wa huwa kullu hayawanin ghairi musta'nisin min dawabil bar, setiap hewan yang tidak jinak dari hewan-hewan yang hidup di daratan, itu disebut wahsy, yang liar, bukan hewan yang jinak, mutawahish. Oleh karena itu kuda zebra disebut himar wahsy, keledai liar, karena zebra bukan jenis keledai yang biasa ditunggangi, dia secara tabiat liar. Ini makna dari as-sayd. Yang kedua, masyru'iyatus saydi, disyariatkannya berburu. Disyariatkan maksudnya diperbolehkan. Hukum asal berburu adalah hal yang diperbolehkan. As-saydu masyru'un mubah, berburu merupakan hal yang disyariatkan yang hukumnya mubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Dihalalkan untuk kalian hewan-hewan ternak kecuali yang dibacakan atas kalian, ghaira muhillis saydi, tanpa menghalalkan hewan buruan sementara kalian sedang berihram. Seorang yang dalam keadaan berihram termasuk yang dilarang, yang tidak diperbolehkan dilakukan adalah berburu. Ketika seorang sedang berihram menunaikan ibadah haji atau umrah. Berarti apa? Jika dia tidak dalam keadaan berihram, maka silahkan. Hukum asalnya diperbolehkan. Wa qawlih ta'ala, wa idha halaltum fastadu. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal, apabila kalian telah halal, tidak lagi dalam keadaan berihram, silahkan kalian berburu. Diperbolehkan. Wali hadithi Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan berdasarkan hadith Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idha arsalta kalbakal muallam وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ, apabila engkau melepas anjingmu yang telah terlatih, anjingmu yang telah terlatih, anjing yang telah dilatih untuk berburu, ya, di sana ada syarat-syaratnya, di sana ada ketentuan-ketentuan untuk dikatakan anjing itu telah dianggap berilmu dan telah terlatih untuk berburu. Apabila engkau melepas anjingmu yang telah terdidik dan engkau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika melepasnya, maka makanlah hasil dari buruan anjing tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Perhatikan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak memiliki ilmu. Pada hewan saja, hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu itu dibedakan, berpengaruh pada hasil buruannya. Anjing yang tidak punya ilmu, yang tidak mengerti tentang cara berburu, penangkapannya adalah bangkai. Apabila dia menangkap hewan lalu dia membunuhnya mati, maka hasil tangkapan dari anjing tersebut hukumnya bangkai. Namun anjing yang telah terlatih, yang telah diberi ilmu sehingga dia telah menjadi anjing muallam, ketika ia dilepas disebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menangkap hewan buruannya meskipun dalam kondisi mati, maka hukumnya halal. Hukum tangkapan dari anjing yang telah diberi ilmu tersebut, hukumnya halal. Ini pada hewan. Yang berilmu saja dibedakan dari yang jahil. Bagaimana dengan manusia? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Hada in kana as-saydu li hajatil insan. Ini apabila berburu tersebut karena kebutuhan manusia. Jadi seorang berburu tujuannya apa? Karena dia membutuhkan. Dia berburu burung, dia berburu rusa atau yang semisalnya. Tujuannya apa? Untuk dia konsumsi atau untuk dia jual atau untuk dia makan. Karena dia membutuhkan itu. Amma in kana li mujarradil la'ibi wal lahwi fa huwa makruh. Adapun kalau hanya sekedar bermain-main, melakukan hal yang sia-sia, tembak, mati, selesai, pulang, tidak ada urusan, tidak memanfaatkan hasil buruannya, sekedar hanya sekedar ingin membidik, sekedar ingin melatih diri bahwa dia jago tembak, hanya sekedar itu, dia menembak burung, tak, mati, selesai, pulang, sekedar refreshing, sekedar menghabiskan waktu, maka ini adalah hal yang dibenci. Likaunihi minal abath. Hal ini disebabkan karena ini termasuk perbuatan sia-sia. Jadi seorang kenapa diperbolehkan berburu? Karena memang ada kebutuhan. Apakah dia mengkonsumsinya atau dia menjualnya? Walinahi sallallahu alaihi wasallam an tusbara al-bahaim. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan sabar terhadap hewan-hewan. Apa maksudnya sabar? Ai tutakhadhu gharadan lirami. Tidak diperbolehkan menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Ya. Dia memelihara ayam. Dia memelihara ayam. Memungkinkan bagi dia menangkap ayam, ya, dengan normal dan menyembelihnya dengan cara dzabh. Ya, tapi sengaja dia lepas, ya, atau dia pasang di tempat kejauhan jarak sekian, lalu dia menembaknya dari jauh. Ini tidak diperbolehkan, dilarang. Bahkan para ulama mengatakan asal hukumnya diharamkan. Tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh jadikan sebagai sasaran tembak dan menjadikan itu sekedar jadi perbuatan untuk mengisi waktu tanpa ada kebutuhan. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, as-saydul mubahu wa ghairul mubah. Buruan yang diperbolehkan dan buruan yang tidak diperbolehkan. As-saydu kulluhu mubahun bahriyuhu wa barriyuhu illa fi halatin. Berburu seluruhnya mubah, baik memburu hewan laut atau hewan darat, kecuali dalam beberapa kondisi. Al-halatul ula, keadaan yang pertama yang tidak diperbolehkan, yahrumu saydul haram lil muhrimi wa ghairih. Diharamkan memburu buruan yang ada atau yang hidup di tanah haram. Tidak boleh sama sekali di Makkah, di Madinah, tanah haram. Lalu kemudian di sana ada kelinci liar misalnya, lalu dia memburunya. Maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Baik seorang dalam keadaan berihram atau tidak, larangan syiar mutlak. Yang sedang berihram dan yang tidak sedang berihram, seluruh hewan-hewan yang kalau di luar tanah haram itu jadi hewan buruan, maka di dalam tanah haram tidak diperbolehkan untuk dibidik, dijadikan sebagai hewan buruan. Wa dzalika bil ijma', dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yauma fathhi Makkah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam peristiwa penaklukan kota Makkah, inna hadzal balada harramahu Allah yauma khalaqa as-samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini, yaitu tanah suci, merupakan negeri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikannya sebagai tanah haram, tanah suci, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh dipotong durinya. Wa la yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh dikejar buruannya. Tidak boleh dikejar buruannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar apa maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam la yunaffaru sayduhu. Qila huwa kinayatun 'anil istiyadi. Ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah sebuah ungkapan larangan untuk memburu hewan-hewan yang hidup di tanah haram. Qala al-ulama, para ulama mengatakan yustafadu minan nahi 'anit tanfir tahrimul itlaf bil aula. Diambil faedah dari hadis ini, larangan untuk membuat mereka lari, ya, untuk menerangkan diharamkannya membunuh hewan tersebut. Ya, kalau dibuat mereka lari, mereka takut saja, tidak diperbolehkan, apalagi untuk membidiknya, apalagi untuk membunuhnya, tidak diperbolehkan. Makanya kalau kita perhatikan seperti burung merpati di Makkah Madinah itu, ya, terus bertambah, semakin bertambah dan bertambah, karena tidak ada yang mengganggu dan tidak diperbolehkan, ya, membunuhnya. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, yahrumu 'alal muhrim saydul barr aw istiyaduhu aw al-i'anatu 'ala saydihi bidalalatin aw isyaratin aw nahwi dhalik. Diharamkan bagi orang yang sedang berihram memburu hewan darat. Memburu hewan darat. Awistiyaduhu. Ya. Yani diharamkan bagi seorang yang sedang berihram mengkonsumsi buruan dari hewan darat atau memburunya. Atau membantu orang lain untuk memburunya. Membantu orang lain untuk memburunya. Apakah dengan menunjukkan, ya, misalnya ada orang yang tidak sedang berihram, dia sedang berihram, dia mengatakan pada orang yang tidak berihram, tolong itu sana ada kelinci sana itu, tolong tangkapkan buat saya. Ya, dia menyuruh. Au isyarah, atau memberi isyarat. Memberi isyarat saja, tidak diperbolehkan. Ya. Memberi isyarat untuk memburu seekor hewan. Sehingga orang yang tidak sedang berihram itu memburu hewan tersebut berdasarkan isyaratnya orang sedang berihram. Atau dia memburu untuk diberikan kepada orang sedang berihram. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan sementara kalian sedang berihram. Maka di sini mencakup dia yang memburunya, atau dia membantu orang lain untuk memburunya, atau dia memberi isyarat. Wa kadzalika yahrumu 'alaihi al-aklu mimma sadahu aw sida li ajlihi aw a'ana 'ala saydihi. Demikian pula diharamkan baginya memakan hewan buruan yang dia buru. Orang yang sedang berihram memburunya, membidiknya, atau ada yang memburu untuk diberikan kepada orang sedang berihram. Yang memburu tidak sedang berihram, tapi dia memburu hewan tersebut untuk dipersembahkan atau diberikan kepada yang sedang berihram, atau dia membantu untuk memburunya, ini semua diharamkan. Diharamkan baginya untuk memakannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hurrima 'alaikum saydul barr ma dumtum huruma. Diharamkan atas kalian buruan hewan darat selama kalian sedang berihram. Adapun hewan laut tidak mengapa, diperbolehkan. Wa qad radda an-nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan ahdahu ilaihi as-sa'ib ibn jattama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menolak seekor kuda zebra yang dihadiahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam oleh As'ab bin Jathamah. As'ab bin Jathamah memburu kuda zebra untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sedang berihram. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menolak pemberian itu dan beliau mengatakan, "Inna lam naruddahu alaik illa anna hurumun." Sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu ini melainkan disebabkan karena kami sedang berihram. Ya'ni min ajli annana hurum. Maksudnya disebabkan karena kami sedang berihram. Berarti kalau tidak sedang berihram, hukum asalnya diperbolehkan. Sampai di sini ma'asyara alaikum warahmatullah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.